Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. So, insyaallah kita lanjutkan ya, pembahasannya terakhir tentang atau pembahasan pada tadrib ya, tentang masdar, bentuk-bentuk masdar ya, yakni masdar adi atau masdar yang biasa, kemudian masdar mimi, masdar marrah, dan masdar hay'ah pada fi'il-fi'il yang disebutkan di sini. Kemarin baru dibahas pada dua fi'il yang mujarad ya, yaitu wa'ada dan madda, kemudian beserta perubahannya atau fi'il mazidnya. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang ditanyakan dari yang kemarin. Kalau tidak ada, kita lanjutkan pada fi'il yang berikutnya. Jadi pembahasan masih pada tadrib, latihan tentang masdar. Jadi berikan hati al-masdara wal-masdara miminya wasmail marroti wal-hay'ati. Berikan, datangkan masdar. Ya, maksudnya masdar adi, masdar yang biasa. Kemudian masdar mimi, masdar marrah, dan masdar hay'ah. Minal af'alil atiyati, dari fi'il-fi'il berikut ini. Ya, sebelumnya ya, tadi disebutkan hadil masdar, berikan masdar, berikan bentuk masdar. Jadi kalau disebut dengan masdar, hanya lafaz masdar itu saja, maka yang dimaksud adalah masdar adi, masdar yang biasa, bukan masdar mini, dan juga bukan masdar marrah maupun masdar hay'ah. Ini, jadi kalau hanya disebut masdar, maka itu yang dimaksud adalah masdar yang biasa, masdar yang asal. Adapun ketika dimaksudkan itu masdar yang diawali huruf mim, baru disebutkan dengan masdar mini dan seterusnya. Masdar marrah sesuai dengan maknanya, maksudnya, demikian pula dengan masdar hay'ah. Sekarang pada fi'il yang ketiga, fi'il mujarad yang ketiga, yakni qala. Ini fi'il jenisnya apa? Ada huruf illah di alim kalimah ajwar ya, fi'il ajwar qala alim kalimah huruf alif. Nah, bentuk masdarnya pada qala yakni qaulun atau qaulan. Ya, huruf akhir menyesuaikan ya, bisa dengan fathah ya, karena sebagai masdar dari fi'il tersebut, atau bisa dikembalikan ke rafa' ya, asal keadaan isim itu rafa'. Ya, qaulun atau qaulan, qala qaulan atau qaulun. Ini ya. Baik. Kemudian masdar mimi dari qala menjadi apa? Qala maqalun. Masdar miminya menjadi maqalun, mengikuti wazan maf'alun karena ain kalimah itu huruf illah ya. Maksudnya maf ya, seandainya alif itu bisa menjadi maharakat seperti ini ya, alifnya di fathah, tapi kan alif tidak bisa menerima harakat, sehingga yang di fathah pada sebelum alif ya, sehingga menjadi maqalun, wazannya maf'alun. Jadi alif tidak bisa menerima harakat, sehingga masdar mimi dari qala adalah maqalun. Kemudian masdar marrah dengan bentuk apa? Fa'latun menjadi qaul latun, menambahkan ta pada akhir dari masdar dengan mengikuti wazan fa'latun dari qala menjadi qaulatun. Ini masdar marrah. Kemudian dibentuk menjadi masdar hai'ah karena ini sulasi mujarad ya, maka bisa dibentuk menjadi masdar hai'ah wazannya fi'latun menjadi menjadi qilatun ya. Huruf illah yang ada pada ain kalimah pada qala itu aslinya adalah wawu, itu tampak pada bentuk masdar tadi qaulun ya. Jadi pada bentuk masdar itu masdar yang adi ya, masdar yang biasa itu biasanya tampak huruf asli dari huruf illah yang ada pada fi'il ya, misalnya qala di situ fi'ilnya dengan alif ya, huruf illahnya alif. Nah alif ini aslinya adalah huruf wawu dan itu tampak pada bentuk masdar qaulun atau juga tampak pada fi'il mubareknya yaqulu ya, jadi pada fi'il mubarek tampak ya, alifnya berubah menjadi alif menjadi wawu atau kembali ke aslinya menjadi wawu. Pada bentuk masdar juga demikian kembali ke aslinya dengan wawu. Nah kemudian ketika dibentuk menjadi masdar hai'ah ya, fi'latun kita gunakan yang aslinya dulu hurufnya, gunakan yang aslinya dulu itu wawu, kemudian disesuaikan dengan wazannya qiu latun ya, fi'latun qiu latun. Nah di sini kasrah bertemu dengan wawu tidak sesuai ya, sulit dalam lidah Arab sehingga apa wawunya disesuaikan dengan kasrah, ini diganti dengan huruf ya sehingga menjadi qilatun ya. Huruf illah berubah menjadi ya ketika dibentuk menjadi masdar hai'ah qilatun. Kalau pada masdar marrah tadi qaulatun fathah ketemu wawu itu mudah ya, kalau fathah ketemu wawu wawu sukun itu mudah menurut lidah Arab sehingga tidak perlu berubah tetap dengan wawu qaulatun. Tapi kalau kasrah ketemu wawu ini yang sulit qiu itu lidah Arab sulit sehingga wawunya diubah menjadi ya qilatun. Ini ya, jadi masdarnya qaulun, masdar mimi maqalun, masdar marrah qaulatun, masdar hai'ah qilatun. Keadaan berkata, keadaan ketika berkata qilatun. Kalau qaulatun sekali berkata maknanya demikian sesuai dengan bentuk masdar tersebut. Kemudian dari qala yang mujarrad dibentuk mazidnya ada beberapa bentuk menjadi mazid yakni aqala dengan menambahkan hamzah di awal, kemudian qawala menambahkan alif sesudah qaf. Nah, jadi pada qawala ini tambahannya adalah alif sesudah qaf bukan wawunya tapi alif, dia mengikuti wazan fa'ala. Nah wawu itu huruf aslinya tadi disampaikan huruf asli pada qala ini adalah wawu sehingga ketika dibentuk mengikuti wazan fa'ala maka alif pada qala kembali ke aslinya itu wawu menjadi qawala. Ini yang tampak kelihatannya sama qala qawala alif sesudah qaf ini juga tetapi berbeda sifatnya. Kalau qala alifnya ini asli dia perubahan dari wawu, tapi pada qawala alifnya ini tambahan ya, huruf tambahan. Adapun huruf yang asli adalah wawunya. Hah? Kalau aqala tambahannya hamzah di awal. alifnya atau ain kalimah alif tersebut ya, itu perubahan dari wawu. Aqala itu mengikuti wazan aqala. Aqala ya, jadi tambahnya hamzah di awal. Adapun alif yang sesudah qaf itu huruf asli, perubahan dari wawu. Ya. Kemudian berikutnya menjadi taqawala. Ya, manzil yang berikutnya ya. Taqawala, tafa'ala. Ya, alifnya tambahan seperti pada qawala. Ya, alifnya tambahan dan juga huruf ta. Jadi tambahannya ta dan alif. Huruf aslinya pada wawu yang diubah menjadi alif tadi. Ini. Kemudian berikutnya qawala. Huruf tambahannya dengan mengulang ain kalimah qawala. Kemudian taqawala, huruf tambahannya apa? Ta dan mengulang ain kalimah yaitu wawu. Kembali ke aslinya. Ketika fi'il ajwab diubah atau ditambahkan huruf dengan mengulang ain kalimah, maka huruf illah yang ada di tengah tadi itu kembali ke aslinya. Qala alif aslinya wawu, diubah atau ditambahkan huruf dengan mengulang ain kalimah, maka yang digunakan aslinya yaitu qawwala. Aslinya wawu, maka yang digunakan wawu. Qawwala, taqawwala. Jadi bukan alifnya, karena alif tidak bisa berharokat ya, maka kembali ke aslinya yaitu wawu. Qawwala, taqawwala. Kemudian istaqala. Istaqala huruf tambahannya hamzah wasal di awal, kemudian sin dan ta. Alifnya itu asli, perubahan dari wawu. Ini pada perubahannya dari mujarrad menjadi mazid. Sekarang bentuk masdar dari masing-masing mazid tersebut ya. Nah, untuk yang mazid nanti hanya ada tiga bentuk masdar, yakni masdar, masdar mini dan masdar marrah. Itu saja. Adapun masdar hay'ah ini tidak ada pada mazid, pada sulasi mazid. Kemarin disebutkan untuk yang hay'ah, masdar hay'ah ini hanya ada pada sulasi mujarrad saja. Jadi lebih sedikit ya, hanya tiga. Kalau yang mujarrad ada empat tadi, tapi kalau yang mazid hanya tiga. Aqala, bagaimana masdarnya? Af'ala, masdarnya, wazannya if'alun. Af'ala ya, masdarnya adalah if'alun. Kalau aqala menjadi apa? Iqalatun. Mari dibuka kembali pada wazan af'ala. Af'ala ketika dibentuk menjadi masdar, wazannya adalah if'alun. Akrama ikramun. Tetapi kalau mu'tal ain, ain kalimahnya itu berubah huruf illah, maka masdarnya itu mengikuti wazan if'alatun. If'alatun. Ini. Jadi alifnya pada masdar if'alun ini dibuang, kemudian digantikan dengan ta di akhirnya. Sehingga dari aqala sebagai contoh ini, aqala masdarnya menjadi iqalatun. Dicontohkan kemarin pada pembahasan itu, aqama iqamatun, asyara isyaratun. Aqala menjadi iqalatun. Jadi pada iqalatun, iqamatun, isyaratun, alifnya itu ya, alif ini alif asli dari fi'il tersebut ya. Pada masdar iqalatun, iqamatun, isyaratun, alif yang sesudah fa kalimah ya, itu adalah huruf aslinya dari kata tersebut, bukan huruf tambahan pada masdar. Ya. Beda kan ya? Kalau huruf tambahan pada masdar ini kan if'alun ikramun. Ya, ini alifnya tambahan. Ikramun if'alun. Ya, ditambahkan alif sebelum huruf akhir untuk membentuk masdar. Tetapi tadi ketika itu mu'tal ain, maka alif yang tambahan pada masdar yang sebelum huruf akhir itu tadi dihilangkan dan diganti dengan ta sebelumnya. Kalau dirunut ya, aqala menjadi ada dua alif, iqa ya, iqa, setelah itu ada alif lagi. Alif yang pertama itu alif yang asli dari kata tersebut, dari fiilnya tadi. Kemudian alif yang tambahan sebagai bentuk masdar itu ditambahkan sebelum huruf akhir, ya, sebelum lam kalimat. Ya. Sehingga akan bertemu dua alif kalau masih tetap mengikuti wazan yang asal if'alun. Sehingga apa? Alif yang tambahan sebagai bentuk masdar ini dihilangkan. Kemudian digantikan dengan ta sesudahnya, ta yang di akhir. Sehingga menjadi iqalatun. Jadi berbeda alifnya pada iqalatun, isyaratun dengan ikramun, ikhrajun atau yang semisalnya. Ya. Bedakan. Sama-sama alif, tapi berbeda keadaannya, berbeda sifatnya. Ini ya, ini masdarnya. Sekarang masdar mimi. Bagaimana membentuk masdar mimi? Dari fi'il mudhari'nya. Ya, untuk sulasi mazid, pada yang disampaikan, masdar mimi dibentuk dari mudhari'nya. Aqala af'ala, mudhari'nya yuf'ilu. Aqala berarti mudhari'nya menjadi apa? Yuqilu. Karena ada karena mu'tal 'ain ya, menjadi yuqilu. Mengikuti wazannya yuf'ilu af'ala. Yuf'ilu karena itu huruf illah asalnya yuqwilu dengan wawu kembali ke aslinya ya, ini kemudian harakatnya bergeser atau berganti, kafnya ke depan ya, kemudian sukunnya ke belakang. Kemudian disesuaikan kasrah susunnya dengan ya, menjadi yuqilu. Jadi mudhari'nya yuqilu. Aqala yuqilu. Kemudian huruf mudhari'ah diganti dengan mim yang dhamma dan sebelumnya di fathah. Menjadi karena sebelumnya di fathah, maka dia menjadi alif. Muqalun. Ini. Ya, sebelum akhir di fathah ya, karena itu huruf illah ya, maka dia diganti dengan alif ya. Dan yang di fathah yang sebelum alif ya. Jadi kalau ajwaf atau ain kalimat berubah huruf illah seperti ini ya, disesuaikan dengan harokatnya. Kalau fathah berarti nanti dengan alif ya. Kalau itu kasrah berarti dengan ya, ya. Kalau dhammah berarti dengan wawu gitu, gitu. Jadi ini bentuk masdar mimi muqalun ya. Dari aqala iqalatun muqalun ya. Kalau diperhatikan ya, perbedaannya hanya harokatnya saja. Dari kalau qala masdar miminya maqalun, kalau aqala masdar mimi muqalun. Kemudian masdar marrah. Masdar marrahnya bagaimana? Pada sulasi mujarrad, ya, tadi masdarnya qala atau masdarnya sudah diakhir dengan ta ta'mid. Ketika dibentuk masdar marrah, menambahkan kata wahidatun. Jadi masdar marrahnya menjadi iqalatun wahidatun. Gitu ya. Jadi perhatikan perubahan huruf illah, ya, pada ajwaf, pada fi'il yang ain kalimahnya huruf illah ini. Itu menyangkut di domah yang di akola, tapi yang kola namanya dikasihkan. Iya memang, karena fi'ilnya berbeda. Ini kola, dia makolat sesuai dengan kaidahnya. Untuk yang sulati mujarrad itu kan mengikuti wazan maf alun maf adun, mimnya kan di fathah. Tapi pada sulati mazid, ya, tadi dibentuk dari fi'il mudhara dengan mengubah huruf mudhara'ah menjadi mim yang dhammah. Ya, kemudian sebelum huruf akhir di fathah, dalam hal ini karena itu huruf illah, huruf illahnya diganti dengan alif yang sesuai dengan fathah, kemudian yang di fathah sebelum alif sehingga menjadi muqalun. Faedahnya kan diganti dengan mim dhammah. Kalau yang mujarrad wazannya maf'alun, mimnya fathah. Ya, justru dengan berbeda itu menunjukkan asal fi'ilnya juga berbeda. Kalau sama semua nanti bisa keliru bentuk fi'il asalnya atau fi'ilnya yang dimaksud yang mana. Sehingga misalnya ketika menjumpai satu bentuk masdar mimi disebutkan dengan lafaz maf'alun dengan fathah, berarti itu adalah dari fi'il qala, berkata. Tapi kalau menjumpai masdar mimi dengan mendhammah mimnya muqalun, berarti itu dari fi'il aqala, ya, membuat berkata. Atau ya, apa? Nanti bisa dibuka ya. Aqala maknanya itu ya. Berikutnya qawala, wazannya apa berarti? Fa'ala. Qawala fa'ala, ya. Fa'ala bentuk masdarnya apa? Kemarin dicontohkan jahada jihadun mujahadatun. Ada dua bentuk wazan, ada dua bentuk masdar. Berarti jihadun fi'alun qiwalun. Kembali ke aslinya, qiwalun. Alif yang ini tambahan ya pada bentuk masdar. Adapun huruf ain kalimah tadi kan wawu, ya. Maka bentuk masdar ya dengan wawu qiwalun. Atau masdar satunya, kan ada dua masdar ya, mufa'alatun mujahadatun. Berarti di sini menjadi muqawalatun. Mufa'alatun muqawalatun muqawala, ya, muqawalatun. Ini masdar yang kedua. Masih masdar yang adi, masih masdar yang biasa pada fi'il jahada atau fa'ala. Ini ada dua masdar, yang pertama fi'alun, yang kedua mufa'alatun. Walaupun ini diawali dengan mim, ini tetap masdar yang biasa, bukan masdar mimi dari bab fa'ala. Ya, qiwalun muqawalatun. Kemudian masdar miminya, ya, masdar mimi dibentuk dari fi'il mudhara'nya qawala mudhari'nya yuqawilu. Ya, yuqawilu. Dari ini dibentuk menjadi masdar mim, mengganti huruf mudhari'ah dengan mim dhammah dan sebelumnya di fathah, sebelum akhir afwan, huruf sebelum akhir di fathah. Sehingga mengganti menjadi muqawilun. Itu sudah sesuai kaidahnya. Huruf mudhari'ah diganti dengan mim dhammah sebelum akhir di fathah, muqawilun. Bedakan dengan yang masdar yang adi tadi yang biasa, muqawalatun, ada ta'nya untuk masdar yang biasa. Masdar yang kedua, muqawalatun, tapi pada masdar mimi ini hanya muqawalun tanpa ada ta. Kemudian masdar marrah dari masdar yang adi, kemudian tambahkan ta. Dari qiwalun menjadi qiwalatun. Ya. Menjadi qiwalatun. Ini. Sudah, itu masdar marrahnya. Ya. Jadi untuk yang masdar marrah itu relatif mudah insyaallah ya. Apalagi yang dari mazid, tinggal menambahkan ta dari masdar adi atau menambahkan wahidatun kalau pada masdar adi sudah ada ta-nya. Kalau menggunakan yang muqawalatun ya ditambahkan wahidatun, muqawalatun wahidatun, itu masdar marrah. Jadi yang dibutuhkan tadi pembentukan masdar yang adi dan juga masdar mimi, itu yang perlu diperhatikan. Ini. Ya, bandingkan ya bentuk masdar miminya dari maqalun, muqalun, muqawalun, ya berbeda-beda. Berikutnya. Taqawala. Taqawala. Masdarnya bagaimana? Taqawala. Tafa'ala. Masdar menjadi taqawulun. Taqawulun, tafa'ala, tafa'ulun, ini masdarnya. Taqawulun. Jadi alifnya tambahan, huruf aslinya adalah wawu pada ain kalimah. Kemudian masdar mimi. Taqawala, mudhari'nya apa? Ya taqawalu. Yataqawali. Tafa'ala yataqawalu. Taqawala yataqawalu. Ini mudhari'nya. Dibentuk menjadi masdar mim, mengganti huruf mudhari'ah dengan mim dhammah sebelum akhir di fathah. Menjadi mutaqawalun. Ya. Mutaqawalun, ini masdar mim. Kemudian masdar marrah dari masdar adi tadi taqawulun menjadi taqawulatun. Ya, taqawulatun, menambahkan ta di akhir ya, menjadi taqawulatun. Berikutnya, awala, fa'ala, wazannya ya, fa'ala, awala, masdarnya apa pada wazan fa'ala? Taf'ilun, Jadi kalau qawwala jadi taf'ilun, taf'wilun, taf'wilun. Ini masdarnya, masdar yang adi. Qawwala taf'wilun. Kemudian masdar mimi. Qawwala mubaraknya yuqawwilu. Qawwala yuqawwilu. Kemudian dibentuk menjadi masdar mimi, mengubah huruf mubara'ah dengan mim dhammah, kemudian sebelum akhir di fathah. Menjadi apa? Apa? Mu qaw wa lun atau muqawwalan. Ya, muqawwalun dari yuqawwilu menjadi muqawwalun. Ya. Masdar marrah taqwilun menjadi taqwilatun. Ya. Ini taqwilatun. Nambahkan fa di akhirnya dari masdar yang adi. Nah, kalau fi'il ajwar ya qala ini tadi ya, ain kalimah berubah huruf illah, kemudian pada bentuk mazid huruf illah itu sudah kembali ke aslinya seperti pada taqawala, taqawala, qawwala, dan yang berikutnya ini nanti taqawwala. Jadi itu huruf illah ya. Pada mujarrad itu alif ya, qala. Kemudian pada mazid alifnya itu kembali ke aslinya dengan wawu seperti tadi qawwala, qawwala dan seterusnya. Maka dalam perubahannya, perubahan menjadi masdar, masdar misalnya, yaitu seperti pada sahih salim. Jadi wawunya tetap wawu, sudah tidak kembali ke alif lagi. Kalau tidak ada sesuatu yang menyebabkan berubah, ya tetap dengan huruf aslinya, dengan wawu. Dalam hal ini pada bentuk masdar, ya tetap dengan wawu. Muqawwalun, taqwilun. Berikutnya ya, taqawwala dari qawwala, tentang yang berikutnya taqawwala. Taqawwala masdarnya apa? Tafa'ala, tawakkala masdarnya tafa'ulun, tawakkulun, tawakkul. Itu bentuk masdar dari tawakkala. Berarti kalau taqawwala menjadi taqawwulun ya. Menjadi taqawwulun. Ya, taqawwulun. Ini masdar yang adi ya. Kemudian masdar mimi dari fi'il mudhari'nya taqawwala yataqaw yataqawwalu yataqawwalu. Kemudian diubah menjadi masdar mimi, mengubah huruf mudhari'ah menjadi mim dhammah sebelum akhir di fathah, menjadi apa? Mutaqawwalun. Okay. Mutaqawwalun. Mutaqawwalun. Ini. Itu masdar miminya. Mutaqawwalun. Kemudian masdar marrah menambahkan ta di akhir dari masdar adi tadi. Taqawwulun menjadi taqawwulun. latun menjadi taqawulatun. Kemudian masjid yang terakhir pada dari fi'il qala istaqala, menambahkan hamzah, sin dan ta, istaqala. Istaqala masdarnya menjadi apa? Istaf'ala, istighfa, istif'alun. Ya, kalau istaqala menjadi istiqalatun. Ya, istiqalatun. Jadi alif tambahan pada masdar itu dihilangkan, kemudian digantikan dengan ta'nis di akhirnya. Jadi kalau asalnya kan maksudnya istaf'ala ya. Contohnya istaghfara. Contoh yang sahih. Istaghfara masdarnya menjadi istighfarun, istif'alun. Istighfar ya. Kemudian dari istaqala kalau dibentuk masdar sesuai dengan asal-asalnya, wazan aslinya akan menjadi istiqa, ada alif tambahan sebelum huruf akhir. Oke. Ini. Sehingga alif yang tambahan pada bentuk masdar itu dihilangkan dan diganti dengan ta sesudah atau ta pada huruf akhir, sehingga menjadi istiqalatun. Jadi istiqalatun alifnya itu asli dari fi'ilnya. Ya, adapun alif tambahan pada masdar itu yang dihilangkan. Digantikan dengan ta pada huruf akhir. Ini ya. Istiqalatun. Ini masdar yang adi. Kemudian masdar mini. Istaqala mudarinya apa? Istaf'ala, yastaf'ilu, istaqala. Mudarinya menjadi yastaqilu. Yastaqilu. Istaqala, yastaqilu. Jadi huruf illah pada ain kalimah ya, yang bentuk maudhi tadi dengan alif istaqala pada mudhari berubah menjadi ya, yastaqilu. Ini mudhari-nya. Kemudian dibentuk menjadi masdar mini, huruf mudhari diganti dengan mim dhammah sebelum akhir di fathah. Berarti tadi apa? Ya-nya diganti dengan alif karena yang sesuai dengan fathah. Menjadi mustaqalun. Ini bahasa ringkasnya ya. Jadi kalau ya kemudian sebelum akhir diganti dengan fathah, nanti akan menjadi alif, kemudian yang di fathah sebelum alif ya, mustaqalun. Ringkasnya demikian ya. Kalau diuraikan ya bisa, tapi nanti panjang ya, agak panjang ya. Ini masdar mini, mustaqalun. Kemudian masdar marrah istiqalatun, sudah ada ta berarti ditambahkan kata wahidatun, istiqalatun wahidatun, itu masdar marrahnya. Ya, memang diharapkan sekali ya, dituntut sebelum menginjak pembahasan masdar ini sebenarnya ya, itu perubahan-perubahan dari madhi mudhari' ya, pada mujarrad maupun pada yang mazid ya, mestinya sudah di apa ya, di ya, kalau bisa dikuasai atau dipahami, bisa merubah mudhari', misalnya istaqala, kemudian madhinya istaqala, kemudian mudhari' menjadi yastaqilu, perubahan huruf illah itu mestinya sudah bisa dipahami, diterapkan dari contoh-contoh yang ada, dari kaidah yang disebutkan, ini diharapkan sekali untuk sudah difahami, dikuasai, sehingga nanti ketika diubah ke masdar, tinggal menambah satu, misalnya satu langkah atau satu bentuk yang baru, jadi tidak menyulitkan. Tapi kalau dari awal belum difahami, ini kok jadi seperti ini, bagaimana caranya, apa sebabnya, apa, ya nanti mengulang lagi, menambah beban, menambah ya langkah. Jadi sejak awal apa yang sudah dipelajari sebisa mungkin benar-benar difahami, ya. Perhatikan dari contoh-contoh yang ada, dari kaidah-kaidah yang sudah disebutkan, terapkan pada contoh yang lain, pada bentuk yang lain. Ini. Berikutnya, ya, soalnya ini baru yang masdar ya. Nanti ada bentuk yang lain lagi, ada isim fa'il, ada isim maf'ul. Nanti akan ada perubahan-perubahan bentuk lagi. Jadi diharapkan benar-benar dipahami, dimengerti, dikuasai apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Berikutnya pada fi'il masya. Masya berjalan ya. Masya, ini masdarnya apa? Masyun. Masya masdarnya adalah masyun. Kemudian masdar ini mamsyan, maf'alun. Masya menjadi mamsyan. Maf'alun, karena huruf akhir itu huruf ilah, alif, sehingga yang ditanwin yang sebelum alifnya, mamsyan. Ya, karena alif tidak bisa menerima harakat, ya, kalau disesuaikan dengan wazannya, maf'alun, ya, maf'alun, kan alifnya tidak bisa dibomah, dia tetap dengan sukunnya, dan yang huruf sebelumnya menjadi tanwinnya, mamsyan. Ini masdar mimi dari masya, ya, mamsyan. Kemudian masdar marrah, wazannya apa? Fa'latun, berarti menjadi mas yatun. Jadi alifnya berubah menjadi ya, huruf aslinya. Ini masjun ya, ada titiknya ya. Ya masjun. Kemudian masdar marrahnya mas yatun. Masyatun, sekali jalan. Masdar hayah fi'latun menjadi misyatun, cara berjalan. Ini pada fi'il masya, ini mujarad. Sekarang masjidnya masya, dengan mengulang ain kalimat masya, fa'ala. Fa'ala wazunya menjadi masya. Masdarnya apa? Fa'ala taf'ailun. Tapi kalau pada masya, di mana lam kalimatnya itu huruf ilah, menjadi taf'ailun tam si, ya, tamsiyatun, masya. Coba dilihat sekali lagi pada fa'ala, ya, masdarnya taf'ailun. Tetapi kalau itu lam, ya, mu'tal lam, lam kalimah huruf ilah, masdarnya menjadi taf'ilatun. Sehingga di sini menjadi tamsiyatun, ya, tamsiyatun. Ini masdarnya. Kemudian masdar mimi, masya, modelnya apa? yumashi, fa'ala yufa'ilu, masya yumashi, ya, masya yumashi. Selesaikan wazannya dulu. Fa'ala mudharinya yufa'ilu. Ya, kalau masya huruf lam kalimah indah, maka mudharinya menjadi yumashi. Ya, ini asalnya yumashiyu, kemudian dhamma yang akhir ditakdirkan diganti dengan sukun menjadi yumashi. Ini. Kemudian dari ini dibentuk menjadi masdar mimi. Huruf sebelum akhir diganti dengan huruf mudhara'ah diganti dengan mim dhamma sebelum akhir di fathah menjadi mumasya. Mumasya. Nah, karena tadi usahanya alif ya, tidak bisa menerima harokat, maka di sini ditanwin ya, mumasyan. Kalau ada alif lam ya al mumasya, tapi kalau tidak ada alif lam menjadi mumasyan. Ini masdar mimi. Mumasyan. Kemudian masdar marrah. Dari masdar yang adi tamsiyatun sudah ada ta, maka ditambahkan wahidatun menjadi tamsiyatun wahidatun. Itu masdar marrahnya. Ini dari fi'il masya. Masya tamsiyatun mumasyan. Kemudian isim marrahnya tamsiyatun wahidatun. Berikutnya tamasya, berjalan-jalan, piknik. Tamasya dari bahasa Arab, masya berjalan, tamasya apa ya, berjalan-jalan, bertamasya, piknik semacamnya dari bahasa Arab ya. Tamasya. Tafa'ala, wazannya tafa'ala. Masdarnya apa? Tafa'ala tafa'ulun. Berarti tamasya menjadi tamasyuyun. Kalau sesuai dengan asalnya akan menjadi tamasyuyun. Tapi di sini apa? Ada huruf lam kalimahnya, lam fi'ilnya adalah huruf illah. Nah, kalau lam kalimah ini huruf illah, faedahnya kemarin ya, pada fi'il ini apa? Masdar itu dari wazan fi'ilnya, kemudian mengkasrah huruf sebelum akhir. Ya, karena ini illah ya, asalnya tadi tamasyuyun, tapi kemudian huruf sebelum akhir dikasrah. Asalnya dhamma sesuai wazannya tamasyuyun, tapi karena ini illah maka dia tidak dhamma tapi sebelum akhir dikasrah menjadi tamasyi. Ya, tamasyuyun. Asalnya demikian. Kemudian karena ini isim atau masdar ini huruf akhirnya ya dan sebelumnya itu kasrah, maka kemudian ya-nya dihilangkan. Jadi tamashin. Jadi asalnya tamashiyun ya, kemudian ya-nya dihilangkan menjadi tamashin. Tamashin, tamashiyun. Kalau ada alif lam ya-nya muncul kembali at-tamashi. Kalau tidak ada alif lam ya tamashin, ya-nya dihilangkan. Ini masdar yang adi, yang biasa. Kemudian masdar yang mimi, tafa'ala ya tafa'alu, tamasya ya tamasya. Jadi tadi ya, kalau yang madhi mudhari sudah hafal, wazannya hafal, atau dengan contoh juga bisa diterapkan, maka kan mudah. Tafa'ala ya sudah mudharinya ya tafa'alu. Kan qiyasi ya, qiyasi. Kalau qiyasi tinggal menghafalkan wazan. Tafa'ala mudhari'nya jadinya ya tafa'alu tamasya ya tamasya. Kemudian diubah huruf mudhari' dengan mim dhammah dan sebelum akhir di fathah menjadi mutamasyan. Ya. Mutamasya ya, kemudian sebelumnya ditanwin karena ini alif ya, maka ditanwin mutamasyan. Ini masdar mimi dari tamasya mutamasyan. Kemudian masdar marrah dari masdarnya tadi, masdar yang adi tamasyin atau tamasyun ditambahkan ta menjadi tamasyiyatun. Kalau ditambahkan ta, ya-nya muncul kembali. Jadi masdar marrahnya menjadi tamasyiyatun. Ini masdar marrah ya menjadi tamasyiyatun. Karena ditambahkan ta ya, maka ya-nya muncul dan tetap ada tamasyiyatun. Ini masdar marrahnya. Berikutnya masya masya fa'ala. Dari masya dibentuk mengikuti wazan fa'ala dengan menambahkan alif sesudah fa' kalimah menjadi masya. Masdarnya berarti apa? Fa'ala fi'alun menjadi misya misyayun. Aslinya misyayun. Kemudian ya ini diubah menjadi hamzah menjadi misyaun. Ya, menjadi misyaun. Aslinya ya misyayun, tetapi kemudian ya-nya diganti dengan hamzah menjadi misyaun. Ini masdar dari masya. Masdar yang pertama ya. Ingat fa'ala punya dua masdar. Sama-sama adi ya, bukan mimi, tapi masdar yang adi yang biasa ada dua, fi'alun dan mufa'alatun. Yang pertama misya'un, yang kedua mufa'alatun menjadi mumasyayatun. Mumasyayatun mufa'alatun. Ya, mumasyayatun huruf ilah kembali ke aslinya dengan ya. Masya ini alif dibentuk masdar yang kedua wazannya mufa'alatun menjadi mumasyayatun. Kemudian masdar mimi dari fa'ala ini dari fi'il mudhari'nya masya, mudhari'nya apa? Fa'ala yufa'ilu masya yumashi. Masya yumashi. Asalnya yumashiyu, kemudian dhammahnya ditakdirkan tidak tampak sehingga menjadi yumashi. Dibentuk masdar mimi mengganti huruf mudhari' dengan mim dhammah. Kemudian sebelumnya di fathah. Ya, menjadi mumasyan. Karena sebelumnya di fathah, maka yang sesudah fathah harus alif. Jadi ya-nya pada yumasyi dia menjadi alif. Kenapa? Karena sebelumnya fathah. Ya. Menjadi mumasyan. Ini. Jadi asalnya mumasyayun, ya, mumasyayun mufa'alun, tapi kemudian ya-nya diganti dengan alif menjadi mumasyan. Ini masdar mimi. Kemudian masdar marrah dari masdar yang adi misyaun ditambahkan dengan ta ta'mir menjadi misyaatun. Ya, misyaatun. Ya, tetap dengan hamzah ya. Menjadi misyaatun. Atau yang masdar kedua mumasyayatun ditambahkan wahidatun mumasyayatun wahidatun. Ya, untuk yang marah ya, tinggal ditambahkan ta atau ditambahkan wahidatun. Ini untuk fi'il masya. Sekarang yang terakhir is apa? Is tamsha. Is tamsha. Istaf'ala ya. Istaf'ala mudhari'nya yastaf'ilu ya. Yas tam shi asalnya yas tam shiyu kemudian dhammahnya ditakdirkan menjadi yas tam shi ditakdirkan itu maksudnya tidak ditampakkan tersirat. Okay, sehingga menjadi yastamshi itu mudhari'nya. Lalu masdarnya apa? Istamsha, istaf'ala. Untuk masdarnya apa? Istif'alun. Berarti menjadi istimsha yun asalnya kemudian ya-nya diganti dengan hamzah menjadi istimsha'un. Okay, asalnya dengan ya istimsha yun kemudian ya-nya diganti dengan hamzah menjadi istimsha'un. Istimsha ini masdar yang adi. Kemudian masdar mimi dari mudhari'nya yastamshi huruf mudhara'ah diganti dengan mim dhammah. Kemudian sebelum akhir di fathah ya, kalau di fathah berarti tadi dengan ya ya akhirnya diganti dengan alif ya. Menjadi apa? Mus tam shan. Masdar mimi menjadi mus mus tam shan. Dari mudhari'nya yas tam shi dibentuk masdar mimi menjadi mus tam shan. Masdar marrah in istimsha'un menjadi istimsha'atun. Tambahkan ta dari masdar yang adi tadi. Istimsha'atun. Ini ya. Perubahan-perubahan atau bentuk-bentuk masdar, masdar mimi, masdar marrah dan juga masdar hay'ah dari fi'il-fi'il yang disebutkan di sini. Baik dari yang mujarrad maupun yang mazidnya. Jadi menjadi sekian bentuk dan berbeda-beda antara mazid yang satu dengan mazid yang lainnya itu berbeda hasilnya, tidak akan sama ya, tidak akan sama. Ada yang ditanyakan dari ini? Ya, ya dari kaidah-kaidah yang disebutkan dijelaskan, kemudian contoh-contoh sudah ditunjukkan, tinggal terapkan pada kata-kata yang lain. Terapkan sesuai dengan kaidah, terapkan sesuai dengan contoh. Dari beberapa sisinya yang terkait dengan itu, ya. Mungkin dari huruf ilahnya, atau mungkin dari madhi ke mudhari', atau kemudian ke masdar, atau dari sisi-sisi lain yang itu terkait, ya, tinggal disesuaikan. Dan insya Allah beberapanya hampir semuanya sudah dibahas ya, madhi, mudhari', ya, perubahannya, ya, mujarad menjadi mazid, ini sudah dibahas insyaallah. Jadi tinggal merujuk kembali, dipelajari kembali, ya, dikokohkan, dimantapkan, ya, apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Dan sekali lagi ini qiyasi untuk yang yang sulasi mazid, ya, yang sulasi mazid itu qiyasi, dan juga pembentukan masdar ini juga qiyasi. Sehingga tinggal menghafalkan wazan, ya, wazan yang asal. Tinggal nanti kalau ada huruf ilah sesuaikan huruf ilahnya menjadi apa, menjadi bagaimana, sebelum atau sesudahnya, sebagaimana, tinggal itu saja. Tapi secara pokok tetap sesuai dengan wazan asalnya. Yang penting wazan yang pokok itu yang dihafalkan dulu. Adapun nanti kalau ada huruf illah atau ada huruf yang berulang seperti kemarin pada madda, nah itu tinggal nanti tinggal penyesuaian. Ini ya, jadi ilmu sharaf seperti ini, penerapan dari kaidah, dari contoh, dari bentuk-bentuk yang ada tinggal diterapkan sesuai dengan contoh-contoh yang ada. Terapkan, terapkan. Ada yang ditanyakan dari ini? Untuk arti ya, sekali lagi terjemahan dari bentuk-bentuk ini tinggal nanti sesuaikan dengan bentuknya, atau kalau ada kamus bisa dibuka kamus ya, karena nanti artinya kan ada beberapa arti, ada beberapa terjemahan sesuai dengan siyaqul kalam, sesuai dengan makna yang dimaksudkan dari bentuk-bentuk tersebut. Dan itu secara umum ya tidak terlepas dari makna-makna mazid itu. Kemarin dulu sudah dijelaskan pula bentuk-bentuk mazid ya, artinya apa, maksudnya apa, maknanya apa, juga sudah dijelaskan. Tinggal menyesuaikan, coba nanti sesuaikan, ini seperti ini menjadi ini, maksudnya ini, maknanya ini, ya. Ya, melatih, ya. Memang butuh banyak latihan kita, membiasakan diri, ya, membiasakan diri, banyak melatih, ya, sering latihan, ya. Ini insya Allah dengan asbab itu lebih mudah kita untuk memahami, mengerti bahasa Arab ini. Dan tentunya yang utama juga kita selalu berdoa meminta kepada Allah untuk dimudahkan dalam memahami, dalam mempelajari bahasa Arab ini. Kalau tidak ada pertanyaan, ini dulu yang untuk pagi ini, malam minggu. Untuk kekurangannya, insya Allah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.